Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd. Kembali kita mengkaji di siang hari ini, insyaallah melanjutkan apa yang telah kita bahas dari kitab Tanbihat 'ala Ahkamin Takhtassu bil Mu'minat. Berkata Syekh Salih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, al-faslur rabi', pasal yang keempat, bisa dilihat halaman 41, bisa dilihat pada halaman 41. Qala ahkamun takhtassu bil libasi wal hijab. Pasal yang keempat yaitu terkait hukum-hukum berkaitan dengan pakaian dan hijab bagi wanita. Hukum terkait pakaian dan hijab wanita. Awalan, pembahasan yang pertama, sifatul libas asy-syar'i lil muslimah, sifat kriteria pakaian yang syar'i bagi wanita muslimah. Yang pertama, kriteria yang pertama, sifat pakaian wanita muslimah yang syar'i, yang pertama adalah yajibu an yakuna libasul mar'ati al muslimati dhafiyan yasturu jami'a jismiha 'anil rijali alladhina laysu min maharimiha. Wajib pada pakaian wanita muslimah, pakaian tersebut hendaknya bafian, lebar, yastur, menutup, jami' jismiha, menutup seluruh badannya, seluruh tubuhnya, bafian, lebar dan menutup seluruh jasadnya. Anil rijalil alladzina laysu min maharimiha, dari laki-laki yang bukan mahram mereka. Wala takshifu limaharimiha illa ma jaratil adatu bikashfihi min wajhiha wa kaffaiha wa qadamaiha. Dan tidak membuka pakaian di hadapan wanita, di hadapan mahram-mahramnya, kecuali illa ma jaratil adah, kecuali apa yang biasa tampak darinya, bikashfihi, apa yang biasa tampak darinya, min wajhiha, dari wajahnya, wa kaffaiha, dan kedua tangannya, wa qadamaiha, dan kakinya. Inilah kriteria pakaian yang syar'i bagi wanita muslimah. Yang pertama yaitu hendaknya pakaian yang dikenakan wanita muslimah tersebut adalah pakaian yang luas, yang menutup seluruh tubuhnya dari orang yang bukan mahram bagi dia. Tidak boleh menampakkan sebagian tubuh wanita di hadapan lelaki yang bukan mahram baginya. Adapun jika di hadapan mahramnya sendiri, maka boleh bagi seorang wanita membuka hijabnya tersebut, membuka pakaiannya tersebut dengan apa yang biasa tampak dadinya. Tidak berlebihan membuka bagian tubuh seorang wanita di hadapan mahramnya sendiri, saudaranya, walaupun dia mahramnya sendiri, tetapi tidak berlebihan dalam menampakkan anggota tubuhnya. Jadi seperti apa yang biasa tampak, itu boleh yang itulah yang boleh dilihat oleh mahram. Dan tidak boleh bagi seorang wanita membuka bagian tubuh yang bisa menyebabkan fitnah, walaupun di hadapan mahramnya, walaupun di hadapan mahramnya. Kemudian yang kedua, kriteria pakaian wanita muslimah yang kedua adalah ayyakuna satiran lima wara'ahu, hendaknya pakaian tersebut satiran, menutupi dalamnya, menutupi, yakni tebal, menutupi dalamnya, satiran lima wara'ahu, menutupi bagian dalamnya. Fala yakunu syafafan, maka tidak boleh menggunakan pakaian yang menerawang. Yura min waraihi laun basharatiha, tidak boleh mengenakan pakaian yang menerawang, yang tipis, bisa tembus pandang sampai terlihat warna kulit di balik pakaian tersebut. Ini syarat atau sifat pakaian muslimah yang kedua, yaitu hendaknya pakaian tersebut adalah kain yang menutupi auratnya, menutupi warna kulitnya, tidak sampai bisa tembus pandang, tidak sampai bisa terlihat warna kulit di balik kain tersebut. Kemudian yang ketiga, alla yakuna dayyiqan baina hajmi a'dha'iha, yubayyin alla yakuna dayyiqan yubayyinu hajma a'dha'iha. Syarat yang ketiga atau kriteria pakaian muslimah yang ketiga adalah hendaknya pakaian tersebut tidaklah dayyiq, sempit, ketat. Yubayyinu hajma a'dha'iha, yang membentuk lika-liku tubuhnya, yang membentuk model atau lika-liku tubuhnya, bentuk tubuhnya. Fi sahih Muslim, dari diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda, annahu qala sinfani min ahli nari lam arahuma, dua golongan, dua jenis golongan manusia yang masuk ke dalam an-nar, yang mana aku tidak pernah melihat mereka berdua, yang mana aku tidak pernah melihat kedua jenis golongan tersebut. Nisa'un kasiyatun ariyat, golongan yang pertama, jenis orang-orang yang masuk an-nar yang pertama yang disebut oleh Rasulullah SAW pada hadis ini, yaitu nisa'un kasiyatun ariyat, para wanita yang berpakaian ariyat tetapi telanjang. Ma'ilatun mumilatun, jauh dari agama, ma'ilat, menyimpang, jauh dari agama, mumilat, dan menyesatkan orang lain. Bagaimana sifat mereka? Dijelaskan selanjutnya oleh Rasulullah SAW, ru'usuhunna mithlu asminatil bukhut, kepala mereka, di kepala mereka terdapat benjolan seperti punuk unta, seperti punuk unta, maksudnya dia berhias dengan rambutnya tersebut, menggulung rambutnya, kemudian diletakkan di atas kepalanya, sehingga menyerupai punuk unta. La yadkhulna al-jannata wa la yajidna rihaha, mereka tidak akan masuk surga dan mereka tidak akan mencium baunya. Ini golongan an-nar yang pertama, kata Rasulullah SAW, yaitu para wanita yang berpakaian tetapi hakikatnya telanjang, tidak benar dalam berpakaian, membentuk tubuhnya ketika berpakaian atau mengenakan pakaian yang pendek, seakan-akan tidak berpakaian. Diancam oleh Rasulullah SAW dengan an-nar. Kata Rasulullah SAW, dua golongan termasuk penduduk ahlun nar yang aku tidak pernah melihat mereka, yang pertama yaitu para wanita yang berpakaian tapi telanjang. Golongan yang kedua, warijalun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar, golongan yang kedua yaitu orang-orang laki-laki, rijal, yang memiliki cambuk seperti buntut, seperti ekor sapi. Cambuknya mereka seperti ekor, buntutnya sapi. Mereka menyambui, memukuli manusia dengan cambuk tersebut. Yani membolimi hamba-hamba Allah dengan cambuk tersebut, dengan kekuasaan yang ada pada mereka. Maka ini juga termasuk ahlun nar. Kemudian halaman berikutnya, halaman 42. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam mensyarah, mentafsirkan hadis ini, beliau menjelaskan, qala wa qad fassara qawluhu sallallahu alaihi wasallam, dan telah ditafsirkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kasiyatun ariyat, yang dimaksud penafsiran dalam kata kasiyat berpakaian tetapi ariyat, tetapi telanjang. Maksudnya adalah biantaktasi ma la yasturuha. Yani wanita tersebut memakai pakaian yang tidak menutup badannya, tidak menutupi badannya. Fahiya kasiyatun, maka dia berpakaian. Wahiya fil haqiqah ariyah, tetapi hakikatnya dia telanjang. Karena pakaian tersebut seperti misalnya sangat tipis sampai bisa menerawang, atau sangat ketat sampai membentuk lika-liku tubuhnya. Ini termasuk wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Mithlu man taktasi ats-tsaub ar-raqiq, seperti kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, seperti wanita yang memakai pakaian yang ar-raqiq, yang tipis, yang menerawang. Alladhi yasifu basharataha, yang menampakkan, yang terlihat, sampai terlihat warna kulitnya. Awi tsaubud dayyiq, atau wanita yang memakai pakaian yang sangat sempit. Alladhi yubdi taqati'a khalqiha, yang menampakkan bentuk tubuhnya. Mengenakan pakaian yang sempit, ketat, sampai tampak lika-liku bentuk tubuhnya tersebut. Misal ajizatiha, sampai tampak lengan bawahnya, atau ajizatiha, ini pantatnya. Wasa'idaha, atau lengan bawahnya. Wanahwa dhalik, dan yang lainnya, disebabkan pakaiannya dia yang sangat ketat. Demikian pula wanita yang memakai pakaian yang sangat pendek, sehingga menampakkan aurat dia. Maka ini juga termasuk wanita yang diancam oleh Rasulullah SAW dengan an-nar. Wa innama kiswatul mar'ati, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan, dan seharusnya, wa innama kiswatul mar'ah, dan seharusnya pakaian yang dikenakan oleh wanita itu, ma yasturuha, adalah pakaian yang menutupi badannya. Fala yubdi jismuha, maka dengan pakaian tersebut, dengan pakaian yang bisa menutup seluruh badannya, tidak bisa menampakkan tubuhnya, tidak terlihat lagi warna kulitnya, tertutup. Wala hajma a'dha'iha, dan juga tidak tampak bentuk lika-liku tubuhnya, tidak membentuk lekukan-lekukan pada tubuhnya. Likaunihi katsifan, karena pakaian tersebut adalah pakaian yang katsif, tebal, wasian, dan luas. Tidak tipis dan tidak sempit dan tidak ketat. Inilah sifat pakaian wanita. Itu hendaknya pakaian wanita yang pertama tadi, poin yang pertama, hendaknya pakaian wanita tersebut menutupi seluruh tubuhnya di hadapan orang yang bukan mahram bagi dia. Dan boleh bagi dia untuk membuka bagian-bagian yang biasa dilihat oleh mahramnya di hadapan mahramnya sendiri. Tetapi tidak boleh bagi seorang wanita membuka apa yang menjadi sebab fitnah di hadapan mahramnya sekalipun. Yang kedua, hendaknya wanita tersebut mengenakan pakaian yang tebal, yang tidak tembus pandang, sampai terlihat warna kulitnya. Dan yang berikutnya, hendaknya pakaian wanita itu luas atau tidak sempit. Kemudian yang keempat, kriteria pakaian yang semestinya untuk dikenakan oleh seorang wanita muslimah. Yang keempat adalah alla tatashabbaha birrijali fi libasiha, yaitu hendaknya pakaian tersebut tidak menyerupai pakaian pria. Pakaian yang digunakan oleh wanita tidak boleh menyerupai pakaian laki-laki. Faqad la'ana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, karena sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melaknat al-mutashabbihati minan nisa birrijal, melaknat wanita, melaknat para wanita yang menyerupai pria. Wala'anal mutarajjilati minan nisa, dan juga Nabi SAW melaknat para wanita yang bersisir model rambutnya dengan rambut pria, seperti rambut pria. Watashabbuhaha birrijali fi libasihi watashabbuhiha birrijali fi libasihi antalbisa ma yakhtassu bihi naw'an wa sifatan fi urfi kulli mujtama'in bihasabih. Watashabbuhiha birrijali fi libasihi antalbisa ma yakhtassu bihi naw'an wa sifatan fi urfi kulli mujtama'in bihasabih. Yani seorang wanita dikatakan sebagai wanita yang berpakaian dengan pakaian yang menyerupai laki-laki bila mana dia mengenakan pakaian yang mana pakaian tersebut khusus dikenakan oleh pria, jenis dan sifatnya khusus dikenakan oleh pria, dan ini kembalinya kepada uruf setiap tempat masing-masing. Semuanya kembali kepada uruf. Maksudnya apa? Maksudnya seorang wanita dia teranggap sebagai seorang wanita yang tashabbuh dengan rijal jika dia mengenakan pakaian yang mana uruf pada tempat tersebut, uruf di tempat itu, bahwa pakaian yang semisal ini tidak ada yang memakainya kecuali hanya pria. Misalnya di daerah ini, bahwa pakaian yang demikian bentuknya, yang lengannya demikian dan demikian, ini pakaian khusus dikenakan oleh pria. Maka jika wanita mengenakan pakaian yang khusus dipakai untuk pria, yang mana di uruf kebiasaan di daerah ini orang yang pakai pakaian ini hanya pria, maka jika wanita mengenakan pakaian tersebut berarti dia dikatakan sebagai wanita yang menyerupai laki-laki dalam berpakaian. Ini terlaknat. Namun jika pakaian tersebut tidak khusus hanya dipakai untuk pria, misalnya ada pakaian yang boleh, yang tidak khusus untuk wanita dan tidak khusus untuk pria, tidak ada pengkhususan bahwa ini hanya dipakai oleh pria saja, maka boleh juga wanita memakainya, karena tidak bisa dikatakan dia sebagai wanita yang menyerupai laki-laki, dikarenakan pakaian tersebut tidak khusus hanya dipakai oleh laki-laki. Namun jika ada pakaian yang memang itu pakaian yang khusus hanya dikenakan oleh laki-laki saja pada daerah tersebut, maka jika wanita mengenakannya berarti dia telah menyerupai ar-rijal. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, fal fariqu baina libasir rijali wan nisa, maka perbedaan antara pakaian lelaki dengan pakaian wanita, ya'udu ila ma yasluhu lirijal, kembalinya ditinjau dari apa yang pantas untuk masing-masingnya. Pakaian ini dikatakan sebagai pakaian laki-laki jika itu memang pantas untuk laki-laki, kembalinya ditinjau dari apa yang pantas bagi laki-laki atau bagi perempuan. Jika pakaian tersebut pantasnya untuk perempuan, maka tidak boleh laki-laki memakainya. Sebaliknya, jika pakaian tersebut pantasnya untuk laki-laki, maka tidak boleh perempuan memakainya. Karena jika dia memakai pakaian yang pantas hanya untuk laki-laki, maka ini telah menyerupai laki-laki. Dan sebaliknya, jika seorang pria memakai pakaian yang pantas untuk perempuan, berarti dia telah menyerupai perempuan. Tapi kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membahas dengan panjang lebar, menjelaskan tentang permasalahan pakaian yang hendaknya dikenakan oleh seorang wanita, yaitu yang menutup dan tidak boleh menampakkan perhiasannya di hadapan orang yang bukan muhrimnya. Beliau panjang membahas permasalahan ini. Kemudian kita ringkas dan kita lanjutkan poin yang berikutnya. Poin yang kelima bisa dilihat pada halaman 43. Kriteria yang kelima, pakaian yang pantas untuk digunakan oleh wanita muslimah, pakaian yang syar'i, yang pantas digunakan oleh wanita muslimah. Yang berikutnya, yang kelima, dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Al-khamis, alla yakuna fihi zinatun tulfitul anzaru 'inda khurujiha minal manzili. Hendaknya pakaian wanita tersebut tidak menarik untuk dilihat, tidak menarik perhatian, tidak menarik mata untuk memandangnya ketika dia keluar dari rumah. Ini juga perlu diperhatikan oleh seorang muslimah, yaitu hendaknya pakaian yang dia gunakan di saat keluar rumahnya, yaitu jangan sampai dia menggunakan pakaian yang bisa menarik perhatian orang untuk melihatnya. Li'alla takuna minal mutabarrijati bizina, agar dia tidak termasuk dari orang-orang yang tabarruj, yang berhias di hadapan selain mahramnya. Agar dia tidak termasuk dalam kategori al-mutabarrijat. Yaitu al-mutabarrijat, wanita yang berhias, menampakkan perhiasannya di hadapan selain mahramnya. Inilah 5 poin atau 5 kriteria dalam pakaian muslimah. Yaitu hendaknya pakaian muslimah lebar dan menutup seluruh tubuhnya di hadapan orang yang bukan mahram baginya. Kemudian yang kedua, hendaknya pakaian tersebut tebal, tidak menerawang, tidak sangat tipis hingga melihatkan warna kulitnya. Kemudian yang berikutnya, pakaian tersebut hendaknya tidak ketat yang membentuk liga-liku tubuhnya. Yang berikutnya, pada poin yang keempat, yaitu hendaknya pakaian wanita tidak menyerupai pakaian ar-rijal. Karena Nabi SAW melaknat wanita yang mengenakan tasyabbuh dengan pria. Dikatakan sebagai wanita yang tasyabbuh dengan pria dalam berpakaian, yaitu jika dia memakai pakaian yang hanya pantas untuk dipakai oleh laki-laki, kemudian dipakai oleh wanita, maka ini adalah tasyabbuh. Sebaliknya, jika seorang laki-laki berpakaian dengan pakaian yang hanya pantas untuk dipakai oleh perempuan, maka ini juga tasyabbuh dengan wanita. Kemudian yang terakhir tentang sifat libas, sifat pakaian yang dianjurkan yang dikenakan oleh seorang wanita, yaitu hendaknya pakaian tersebut tidak menarik perhatian jika dia keluar rumah. Karena jika dia mengenakan pakaian yang bisa menarik perhatian orang, maka ini termasuk tabarruj. Inilah tentang pembahasan pakaian yang disyariatkan, pakaian syar'i bagi seorang wanita muslimah. Kemudian yang kedua, yang berikutnya, pembahasan yang berikutnya, yaitu pembahasan al-hijab, tentang permasalahan al-hijab. Thanian, poin yang kedua, pembahasan yang kedua dalam pasal ini, tentang al-hijab, permasalahan al-hijab, ma'nahu wa adillatuhu wa fawaiduhu. Al-hijab maknanya, makna hijab tersebut, dalil-dalil tentang hijab dan manfaat atau faedah dalam berhijab. Al-hijab ma'nahu, makna hijab adalah antastural mar'atu badanaha 'anil rijal alladziina laisu min maharimiha. Makna hijab adalah seorang wanita menutup badannya, menutup badannya, tubuhnya dari para lelaki yang bukan mahram baginya. Kama qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala yubdina zinatahunna illa libu'ulatihinna, dan hendaklah mereka, para wanita, tidak menampakkan perhiasannya illa libu'ulatihin, kecuali di hadapan suami-suami mereka, aw abaihin, atau ayah-ayah mereka, aw abai bu'ulatihin, atau mertua mereka, atau aw abnaihinna, aw abnai bu'ulatihinna, aw ikhwanihinna, aw bani ikhwanihinna, aw bani akhwatihin, atau anak-anak mereka, atau abnai bu'ulatihinna, anak-anak suami mereka, aw ikhwanihinna, saudara-saudara mereka, aw bani ikhwanihinna, atau anak-anak dari saudara mereka, keponakan mereka, aw bani akhwatihinna, atau anak dari saudari mereka, keponakan dari saudara perempuan. Inilah para orang yang mahram bagi kita, adalah suami, bapak, mertua, demikian pula anak-anak dari suami, anak-anak abnaihinna wa abnai bu'ulatihin, anak dari suami, misalnya suami tersebut memiliki lebih dari satu istri, maka anak dari istri yang lainnya itu juga mahram bagi istri yang lainnya, mahram bagi istri yang pertama. Atau ikhwanihinna, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau bani ikhwanihin, keponakannya, atau bani akhwatihin, mereka lah para mahram yang boleh untuk seorang wanita melepas hijabnya di hadapan mereka. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala yubdina zinatahunna," dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, yakni melepas hijabnya, illa libu'ulatihin, kecuali di hadapan suami mereka, atau di hadapan mertua, di hadapan anak-anak mereka sendiri, atau di hadapan anak-anak suami, atau di hadapan saudara atau saudarinya sendiri, atau di hadapan keponakan-keponakannya. Waqala ta'ala, dan dalil yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Dan jika kalian meminta kepada mereka, istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan jika kalian, yakni khitab ini ditujukan kepada para sahabat, jika kalian hendak bertanya kepada istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang suatu permintaan, suatu permasalahan yang hendak kalian tanyakan kepada istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala merintahkan, fas'aluhunna min wara'i hijab, maka tanyakanlah kepada mereka dari belakang hijab, dari belakang tabir. Iyalah dalil yang menunjukkan tentang syariat al-hijab. Allah Subhanahu wa taala merintahkan seorang wanita untuk menutup tubuhnya, untuk berhijab di hadapan wanita yang bukan mahram pada ayat yang pertama. Dan pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala merintahkan para sahabat radhiyallahu anhum, jika mereka ingin bertanya sesuatu kepada istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu hendaknya mereka bertanya di balik tirai, di belakang hijab. Wal muradu bil hijabi ma yasturul mar'atu. Yang dimaksud dengan al-hijab, kata al-hijab, maksudnya adalah ma yasturul mar'atu, segala yang menutupi wanita, disebut dengan al-hijab. Baik itu min jidarin, baik itu dari tembok, au babin, atau bab, atau pintu, au libasin, atau pakaian. Yani tanyakanlah permasalahan-permasalahan kalian kepada istri-istri Rasulullah SAW di balik hijab. Dan hijab itu termasuk hijab, penghalang, yang menghalangi antara dia dengan wanita. Walafdul ayah wa in kana waridan. Kemudian sisi pendalilan dari ayat ini, sisi pendalilan dari ayat wa idza sa'altumuhunna mata'an, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para sahabat jika bertanya kepada istri Rasul untuk bertanya di balik hijab. Lafaz ayat ini walaupun wa in kana waridan fi azwajin nabi, walaupun tujuannya ditujukan, diperuntukkan kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna hukmuhu 'am, tetapi hukumnya itu umum, berlaku untuk semua, berlaku untuk li jami'il mu'minat, berlaku untuk seluruh wanita mukminah. Sebagian mungkin mengira bahwa iya, ini karena istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini khusus untuk istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun wanita-wanita lain selain istri Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak termasuk dalam ayat ini. Namun jawabannya dijawab oleh Syekh di sini, dijelaskan bahwa naam, lafaz ayat ini memang ditujukan kepada istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi hukumnya umum. Mencakup seluruh wanita mukminah. Jika kita hendak bertanya kepada seorang wanita mukminah, laki-laki yang bukan mahram baginya, hendaknya dia bertanya di balik hijab. Dari siapa?